Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada puasa kali ini kita masih bertemu kembali untuk mengkaji bersama-sama kitab suci Al-Quran dengan satu harapan, satu pinta, mudah-mudahan kajian kita ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kita kaji pada hari ini ayat 142 surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Pada pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih berputar sekitar kemunafikan. Suatu hal yang menarik, kalau kita lihat surah An-Nisa ini, di awal-awal masih menceritakan tentang kewanitaan sesuai dengan nama suratnya, surah An-Nisa. Kemudian kita juga menemukan kajian baru-baru ini tentang keluarga muslim yang diminta tidak saja laki-laki yang nusus, perempuan yang nusus harus diperbaiki, laki-laki yang nusus pun harus berbenah diri. Untuk itu diminta Allah untuk berlaku adil. Dan kemudian kita juga menemukan pada ayat-ayat yang lalu tentang bagaimana perbedaan antara keadilan al-adlu dengan al-qistu. Al-adlu terkait erat dengan hukum, al-qistu terkait erat dengan pembagian. Keadilan dan al-qistu merupakan suatu hal yang mendasar dari pilar-pilar pemerintahan yang ingin dibentuk Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga kita menemukan pada ayat-ayat yang lalu tentang bagaimana lillahi ma fis samawati wal ard, hanya milik Allah lah langit dan bumi, dan itu diulang-ulang berkali-kali untuk menegaskan bahwa keimanan bukanlah suatu hal yang bisa ditawar-tawar. Suatu hal yang menarik pada ayat 142 dan ayat-ayat sebelumnya, kita menemukan kemunafikan pun banyak dikaji. Ini untuk menegaskan bahwa umat Islam itu sangat identik dengan kejujuran dan munafik itu sangat identik dengan penipuan. Bagaimana Ustaz Sofyan melihat hal ini? Jadi ayat ini sangat serius mengomentari tipologi dari orang-orang munafik. Bahwasanya orang-orang munafik dalam ayat ini, mereka juga salat, mereka juga berjemaah, mereka juga ke masjid. Tetapi ada satu tipologi dalam diri mereka, mereka itu kusala. Kamu kusala. Mereka kerjakan semua itu kusala, dalam kondisi yang kasalan, malas. Jelas. Artinya di situ ada iman yang tidak aktif, ya, iman yang pasif. Jadi iman al-mayit, bukan iman al-hay. Nah, pada posisi iman yang mati, iman yang statis itu, di situ sudah masuk berbagai macam penyakit. Penyakit yang paling nyata ini adalah penyakit malas untuk malas beribadah. Iya. Sehingga dia salat, tetapi salatnya tidak akan memberi buah kenikmatan bagi orang lain. Dia salat, tetapi akan tetap korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Tetapi yang diinginkan bagaimana salat, tetapi peran salatnya itu mampu mencegah nahi dan mungkar. Jadi areal di luar areal masjid gitu. Iya. Nah, banyak tipologi ini hidup saat ini ya. Bahwa inilah pada hakikatnya ia menipu Allah. seakan-akan nih, sorry Tuhan, aku masuk ke rumahmu, aku salat ke rumahmu, tapi di luar rumahmu aku tidak akan bereskan gitu. Ah, iya kan? Di luar atau, masjid. Atau mungkin dia sudah tidak yakin lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat bahwa Islam itu suatu solusi. Yakin. Dia tetap yakin, tetapi yakin al-mayyit, keyakinan yang statis. Yeah. Keyakinan yang tidak dinamis, keyakinan yang tidak produktif, keyakinan yang tidak menghasilkan amal kebajikan. Yeah. Baik buat dirinya sendiri atau orang lain. Nah, ini target dari tipologi munafik ini, yaitu kusala. Iya. Yang penting asal gugur kewajiban. Iya. Nah, begitu. Ustadz Ardiansa mungkin bisa melihat apakah kemunafikan ini bisa mengarah kepada di dalam diri orang-orang yang sholat. Iya, kalau saya melihat disebutkannya sholat dalam ayat 142 ini yang merupakan bentuk daripada ciri-ciri dari orang munafik ini hanyalah sebagai salah satu contoh saja. Begitu. Artinya kalau sholat saja dia sudah bermalas-malasan, demikian juga lah dengan amal ibadah yang lain. Oleh karena itu ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan di sini, kalaupun dia bersedekah, berzakat dan melakukan amal ibadah yang lain, maka dia melakukannya dalam kondisi yang tidak sempurna, dalam artian bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, wal yura'unannas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menuntut ketika kita beramal ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Iya. Keikhlasan itu. Jadi sifat daripada orang-orang yang beriman yang berbanding terbalik dengan orang-orang munafik itu adalah ketika dia berbuat itu lillahi ta'ala. Ketika dia melakukan sesuatu, apakah itu ibadah yang bersifat hablum minallah ataupun ibadah dalam bentuk hablum minannas, itu semuanya karena termotivasi mardhatillah, keridhaan Allah, dan karena ingin menggapai aspek keikhlasan di dalam dirinya, bukan karena ada sesuatu yang lain begitu, bukan ada karena motivasi duniawiah semata atau karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang dia bantu atau orang yang dia lakukan kebaikan pada. Iya, menariknya kalau gini, kalau kusala tadi adalah tipe internalnya. Tapi yura unannas sudah muncul ya, eksternal. Kemudian tipe yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Artinya dia ini memang opportunities, menggunakan momen-momen tertentu untuk banyak berdoa. Artinya ketika penting, dekat sama Tuhan. Ketika kena musibah, baru dekat sama Allah. Tetapi kalau sudah dalam posisi bahagia, sejahtera, lupa sama Allah. Allah. Ini artinya. Atau masih lumayan tuh Ustaz, daripada susah dan duka, apa susah dan senang lupa dengan Allah kan masih lumayan. Itu masih lumayan, tapi dia termasuk al-munafiqin. Al-munafiqin. Ya, saya melihat seperti ini. Ya. Satu hal yang menarik adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sebelumnya menyatakan tentang kewaspadaan yang harus ditingkatkan dari seorang mukmin, karena apa? Karena banyak sekali musuh yang mengintai. Apakah musuh yang memang jelas-jelas nampak di depan mata dan sudah diketahui, atau musuh yang tidak nampak? Di sini Allah jelaskan salah satu musuh itu yaitu orang-orang munafik. Mereka ini ibarat musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Tampak seperti saudara, tapi sebenarnya orang-orang ini tidak menginginkan kebaikan terhadap saudaranya. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika Allah menampilkan karakter orang-orang munafik di dalam keterangan ayat ini, sebenarnya kalau kita mau menggali lebih dalam dan memahaminya, Allah ingin memberikan, Allah ingin kita itu waspada terhadap orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena banyak sekali tipe-tipe orang munafik di kehidupan kita ini. Iya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau orang lain itu senang. Bahkan terhadap sesama saudaranya sendiri, sesama muslim, mereka tidak menginginkan kebaikan didapatkan oleh saudaranya tersebut. Oleh karena itu, walaupun ayat sebelumnya berbicara tentang perang, akan tetapi sebenarnya ayat ini bersifat umum sekali. Artinya orang-orang munafik itu tidak pernah menginginkan kebaikan terhadap saudaranya sesama muslim. Bahkan mereka lebih condong kepada orang-orang yang kafir. Itu atau mungkin ingin kebaikan, tapi dalam konteks yura'unannas. Iya. Kalau dilihat orang. Iya, kalau ada orang yang melihat. Tapi pada dasarnya dia tidak, kalau dia melakukan sesuatu bukan karena niat berbuat baik, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, inilah yang mungkin kalau kita lihat saat sekarang ini banyak sekali. Kenapa? Banyak pemimpin kita yang maaf ketika mereka akan dekat-dekat dengan pemilu, tawar sana tawar sini, janji sana janji sini, bantu sana bantu sini. Tapi maaf, bukannya itu ikhlas membantu atau ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana orang lain mengenal dirinya. Atau karena berbuat baik secara spontanitas gitu, bukan berbuat baik itu sudah kebiasaan. Iya. Saya yakin kalau berbuat baik itu sudah kebiasaan, iya kan? Berbuat baik itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan ya, maka tidak ada istilah riya atau bagaimana kira-kira? Ya, saya melihat begini, ada dua hal yang mungkin saya catat, bahwa ayat ini bukan saja untuk waspada orang lain, tapi juga introspeksi diri. Introspeksi diri. Ya. Yang kedua, berbuat baik dengan penuh harap itu juga saya rasa tidak selamanya salah. Toh kita juga selalu berbuat baik untuk mengharapkan pahala, kan bagus itu ya kan? Nah, cuman harapannya itu jangan terlalu duniawi. Itu dia mungkin yang menjadi sentral kenapa di awal-awal yang dulu kita kaji walillahi ma fis samawati, walillahi ma fis samawati, supaya harapan kita tuh tidak kerdil sifatnya. Boleh berharap, berharaplah menjadi yang besar gitu. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup tidak punya harapan, kita tidak mempunyai motivasi kerja. Tapi ketika harapan itu kita buat kecil, motivasinya pun kecil. Tapi kalau kita bangun harapan itu besar, Allah lah yang mempunyai langit dan bumi, dialah yang betul-betul kaya, the real rich itu cuma Allah SWT, kenapa kita mengharap dari manusia yang juga makhluk lagi masih membutuhkan? Nah, jadi sebenarnya motivasi Islam itu sangat tinggi untuk bekerja. Yaitu atau apa? Gini, jujur kepada Allah dan tidak menipunya. Ketika kapten kesebelasan Irak itu ditanya, apa rahasia Anda bisa menang mengalahkan semua kesebelasan, dia dengan optimis mengatakan, we trust in God and we will make the smile for my nation. Kami percaya sama Allah dan kami akan memberikan senyuman kepada bangsa kami. Artinya digabungnya dua-dua, untuk akhirat memang ia ingin persembahkan permainan yang terbaik, kemudian untuk dunianya bagaimana orang lain bisa tersenyum, akhirnya bisa juara satu di Piala Asia, kan? Jadi saya kira orang-orang munafik itu hanya mengharapkan bonus duniawi, kerdil sekali bonus duniawi. Makanya kita melihat seperti mangga. Yang mangga itu lafnya itu ke bawah, dia runcingnya ke bawah. Maka mangga itu nggak pernah jatuh ke atas, jatuhnya ke bawah. Karena apa? Terlalu duniawi yang dia pikirkan. Dia melihat dunia, orang yang terlalu duniawi akan jatuh bagaikan mangga. Nah, tetapi begitu dia meluncur ke atas seperti roket, dia akan terus mengambang di udara dan tidak pernah jatuh dengan gravitasi duniawi yang disebut dengan kata-kata dunia. Dunia itu dana dani rendah. Maka dalam hina teori produktivitas ini orang selalu berkata yarmunaha bil hijarah wa hiya tarmihim bis samrah. Jadilah Anda seperti pohon yang produktif. Bukan pohon yang memakan orang lain. Ada pohon apa namanya itu? Pohon asam. Iya, bukan. Benar ini kan menghancurkan orang lain. Tetapi pohon yang benar, pohon yang tidak munafik, yarmunaha bil hijarah, dia dilempar dengan asam. Wa hiya tarmihim bis samrah, tapi ia menjatuhkan buah yang bagus. Jadi ini adalah teori buah yang tidak munafik. Penampilannya walaupun jelek, tetapi ia tetap memberikan buah walaupun ia dilempar terus. Artinya ia salat, ia berzakat, ia berzikir betul-betul apa namanya untuk keteguhan dirinya dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini disebut dengan konsep lillah atau bagaimana, Ustaz? Kalau saya melihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kata-kata yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, kemudian penjabarannya itu terletak pada salat, riya dan zikir kepada Allah yang sedikit itu. Artinya seakan-akan orang munafik itu mengira kalau Allah itu tidak tahu kalau mereka itu sholat pura-pura begitu. Kalau mereka berbuat baik itu pura-pura begitu, dan kalaupun mengingat Allah itu hanya sedikit berpura-pura. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan khida juga, bahwa Allah seakan-akan menyembunyikan dirinya sehingga tidak tahu, sehingga orang-orang munafik itu tidak mengetahui akan hal itu. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum orang-orang munafik itu dengan apa yang mereka lakukan sendiri. Begitu. Artinya apa yang mereka kira bahwa itu dapat mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, senjata itu pulalah yang kemudian dikembalikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Artinya apa? Inilah yang harus diawasi oleh setiap individu di antara kita, bahwa sifat-sifat munafik ini sangat mudah ya mengotorkan seluruh perbuatan amal ibadah kita. Terkadang karena salah niat, bisa saja apa yang kita berikan itu tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang salat kita mungkin bisa karena apa? Karena bukan karena Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu pun sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis yang saya ingat, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara iman dan kufur itu sangat sangat tipis sekali pembatasannya. Bahkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi itu sehelai rambut. Jadi sangat sangat sedikit sekali perbedaan. Jadinya munafik itu kalau kita lihat, Ustaz, jadi lebih cenderung kepada temporer. Iya. Dia bukan berkesinambungan. Iya. Iya kan? Bukan dia berkesinambungan. Dan dia bisa datang dan bisa pergi. Iya. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan, buatlah keikhlasan dalam diri Anda sebagaimana ikhlasnya Anda bernafas. Iya, benar sekali Ustaz Sofyan. Kemudian bagaimana ikhlasnya Anda meludah. Iya. Dan bagaimana ikhlasnya Anda buang air kecil dan air besar. Ikhlas betul. Iya. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, nampaknya kajian kita ini cukup menarik pada hari ini. Namun waktu juga yang memisahkan kita. Sejenak lari pin, Ustaz Sofyan, Ustaz Ardi, dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.